dan Kemdikbud mempersembahkan media audio pendidikan anak usia dini. Hai kawanku semua. Belajar. Apa kabar anak-anakku sayang? Berjumpa kembali dengan Bapak dalam Mapau Cerita dan Permainan dengan judul Sendok dan Garpu. Anak-anak, sebelum mendengarkan cerita dan melakukan permainan, Bapak akan bertanya kepada kalian. Apa saja alat yang kita gunakan untuk makan? Coba sebutkan 3 macam yang kamu ketahui. Ada piring, sendok, garpu, dan mangkuk. Nah, kali ini anak-anak akan mendengarkan cerita tentang petualangan sendok dan garpu menghadapi seekor kucing. Setelah itu, anak-anak akan bersenang-senang melakukan permainan menebak bunyi. Sekarang, saatnya untuk mendengarkan cerita. Anak-anak, yuk kita panggil bintang yang pandai bercerita. Ayo, semuanya berdiri. Agar bintang datang dan bercerita untuk kita, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu bintang. Aku datang. Apakah anak-anak siap mendengarkan cerita? Bagus. Sekarang duduk yang baik ya, dan dengarkan cerita bintang. Anak-anak, Ibu Rahmat mempunyai seekor kucing. Bulunya lebat, berwarna hitam putih, dan berbadan gemuk. Namanya Si Belang. Ibu Rahmat memberi makan Si Belang di piring putih dari plastik, di bawah meja dapur. Setiap hari, Ibu Rahmat memberinya nasi yang dicampur ikan teri di piring itu. Dan Si Belang memakannya dengan lahap. Suatu hari, keluarga Ibu Rahmat pergi keluar kota. Si Belang ditinggal di rumah sendirian. Pagi itu, Si Belang masih bisa menikmati lezatnya nasi dan ikan teri yang disediakan oleh Ibu Rahmat di piringnya. Namun, apa yang terjadi keesokan harinya? Pagi itu, Si Belang terbangun dari tidurnya. Ia berjalan lambat-lambat ke dapur. Seperti biasa, ia langsung menuju ke bawah meja dapur, tempat piringnya berada. Namun, seketika si belang terkejut. Piring si belang kosong. Tidak ada sebutir nasi pun. Si belang bingung. Ia segera meloncat ke atas meja dapur. Di atas meja, terdapat piring kesayangan Ibu Rahmat. Tanpa berpikir panjang, si belang menubruk piring itu. Ia mengharapkan di situ ada makanan untuknya. Namun, ternyata tidak ada. Sayang sekali, si belang menubruknya terlalu keras. Hingga akhirnya piring kesayangan Ibu Rahmat jatuh dan pecah. Anak-anak melihat piring terjatuh dan pecah, si sendok dan garpu yang saat itu duduk di rak menjadi ketakutan. Oh, piring. Piring kesayangan ibu. Sekarang kau telah hancur. Badanmu remuk berkeping-keping. Oh, garpu. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Sekarang kita harus bersembunyi. Siapa tahu kucing itu juga menerjang kita. Baiklah sendok, tapi kita sembunyi di mana? Shh, jangan keras-keras. Ayo ikuti aku. Kita sembunyi di balik panci ini. Anak-anak, suasana dapur pagi itu begitu mencekam. Si belang, si kucing, kelaparan. Piring kesayangan ibu pecah berkeping-keping. Sementara sendok dan garpu ketakutan dan bersembunyi di balik panci. Sendok, kalau kucing itu mendekati kita, apa yang harus kita lakukan? Nanti kita mengeluarkan bunyi-bunyian bersama panci untuk menakut-nakuti kucing. Setuju? Setuju. Ide yang sangat bagus. Si belang masih lapar. Ia berjalan-jalan di sekitar meja dapur sambil berharap menemukan makanan untuk dimakannya. Matanya melihat sebuah panci yang besar. Ia lega karena pikirnya di dalam panci itu pasti ada makanan. Sambil berjalan berlahan-lahan, ia mendekati panci itu. Sesampainya di dekat panci, mendengar suara berisik-berisik itu, si belang menjadi terkejut. Si belang cepat-cepat berlari turun dari meja dapur dan keluar meninggalkan rumah ibu. Sementara sendok dan garpu bersorak gembira merayakan kemenangan karena berhasil menakut-nakuti si belang. Dan tidak lupa, sendok dan garpu berterima kasih kepada panci karena mau membantu mereka. Nah, anak-anak, itulah akhir cerita Sendok dan Garpu. Semoga kalian menyukainya ya. Sekarang, Bintang harus pergi. Sampai jumpa anak-anak. Dah. Anak-anak, apakah kalian suka dengan cerita Bintang? Sekarang, Bapak akan bertanya, dan anak-anak menjawab pertanyaan Bapak. Apa judul cerita tadi? Sendok dan Garpu. Itu judul ceritanya. Siapa nama kucing dalam cerita tadi? Si Belang, iya, itu nama kucing di cerita ini. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana perasaan si Belang saat bangun pagi dan melihat tidak ada nasi ikan teri di piringnya? Terkejut dan lapar. Bagus sekali. Anak-anak, sekarang tunjukkan wajah terkejut kepada teman di sebelah kananmu. Ayo. Bagus sekali. Anak-anak dapat menunjukkan wajah terkejut. Pertanyaan selanjutnya, apakah si Belang memerlukan sendok dan garpu untuk makan? Tidak. Si Belang tidak memakai sendok dan garpu untuk makan. Mengapa, anak-anak? Karena si Belang seekor kucing. Kalau manusia membutuhkan sendok dan garpu untuk makan. Karena anak-anak semuanya hebat, ayo bertepuk tangan untuk kita semua. Sekarang, saya akan mengajak anak-anak bermain. Tebak bunyi peralatan makan dan minum. Yippee! Tapi, sebelum bermain, dengarkan dulu cara bermainnya ya. Ibu bapak guru, bagilah anak-anak ke dalam dua kelompok. Setiap kelompok duduk membentuk lingkaran besar. Kelompok yang satu bernama kelompok sendok, dan kelompok satunya bernama kelompok garpu. Ibu bapak guru, ambil dan peganglah dua lembar sapu tangan yang sudah disiapkan. Bagus. Ibu bapak guru, anak-anak, saat kalian mendengar bunyi tepuk tangan satu kali, berikanlah sapu tangan pada satu teman yang ada di samping kirimu. Dan bila anak-anak mendengar bunyi tepuk tangan dua kali, berikanlah sapu tangan pada dua teman di samping kirimu. Jika anak-anak mendengar bunyi tepuk tangan tiga kali, itu artinya berikanlah sapu tangan itu pada tiga teman di samping kirimu. Dan berhentilah mengedarkan sapu tangan itu jika anak-anak mendengar bunyi siulan seperti ini. Jika siulan terdengar, maka sapu tangan harus berhenti pada anak yang terakhir memegangnya. Kemudian, anak itu akan menebak bunyi yang didengar. Ibu bapak guru, jelaskan lagi aturan permainan ini kepada anak-anak. Waktunya untuk bermain. Kelompok sendok, kelompok garpu, dengarkan baik-baik bunyinya dan tebaklah. Ibu bapak guru, bantulah anak-anak untuk melakukan permainan ini. Semuanya siap? Ya! berhenti. Ya, sapu tangannya harus berhenti. Anak yang memegang sapu tangan di kelompok sendok dan garpu, dengarkan bunyi ini. Bunyi apakah itu? Piring jatuh. Ya, benar. Nah, sekarang kita edarkan lagi sapu tangannya. Siap? Ya. Ya, berhenti, berhenti. Sapu tangannya berhenti ya. Anak yang memegang sapu tangan di kelompok sendok dan garpu, coba dengarkan bunyi ini. Bunyi apakah itu? Suara gelas dipukul memakai sendok atau garpu. Benar sekali. Apakah anak-anak masih mau bermain tebak bunyi peralatan makan dan minum? Wow, anak-anak tetap bersemangat. Baiklah, kita lanjutkan lagi permainannya. Dengarkan baik-baik aba-abanya. Siap? Mulai! Stop! Berhenti! Sapu tangan berhenti beredar. Untuk anak yang memegang sapu tangan di kelompok sendok dan garpu, dengarkan bunyi ini. Coba tebak, bunyi apakah itu? Itu adalah suara piring kosong dipukul dengan sendok. Bagus sekali. Ibu bapak guru, kelompok mana yang menang? Selamat untuk kelompok yang menang. Sedangkan bagi kelompok yang kalah, jangan sedih dan jangan menangis. Kalian dapat mengulang lagi permainan ini bersama ibu bapak guru. Nah, ibu bapak guru, acungkan dua jempol Anda kepada anak-anak sambil berkata, "Hebat!" Anak-anak, hari ini kalian telah menyebutkan tiga peralatan makan. Selain itu, kalian juga mendengarkan cerita tentang kekompakan sendok dan garpu menghadapi si belang, si kucing yang kelaparan. Dalam kelompok, anak-anak juga menebak bunyi peralatan makan dan minum yang terdengar dalam permainan tebak bunyi peralatan makan dan minum. Anak-anak, makanlah setiap hari secara teratur menggunakan peralatan makan dan minum yang disediakan. Anak-anak, sampai di sini Bapak menemani kalian dengan cerita dan permainan yang menyenangkan. Terima kasih Ibu Bapak Guru, terima kasih untuk partisipasi Anda semua. Jangan lupa, setelah program ini, ajak anak-anak melakukan kegiatan yang ada di panduan untuk guru. Ibu Bapak Guru, anak-anak, sampai jumpa dalam program selanjutnya. Dah.